Kalau ada pertanyaan silakan. Jazakumullah khair. Kalau memang penting bisa tanya dengan tidak resmi. Nah. Jika kita merasa ada hal yang kurang pas dari seorang ustaz atau syekh dalam majelis, bagaimana cara mengingatkannya ataupun sikap atau ucapan? Nah, kalau ada sesuatu yang janggal atau kayaknya salah, kayaknya, maka kita tanyakan kepada beliau di luar majelis dengan pertanyaan orang yang tidak tahu. Jadi bukan gayanya orang yang tahu mau meluruskan, jangan. Apakah tidak seperti ini? Apakah ini demikian? Pertanyaannya seperti saya tidak paham yang tadi Ustaz jelaskan atau Syekh jelaskan. Keuntungannya dua, kalau ternyata itu adalah sesuatu yang hak dan ternyata kita yang salah, kita dapat ilmu. Rabbi zidni ilman, ternyata saya yang salah paham. Kalau ternyata gurunya yang salah, dia akan terkejut. Masa saya bilang begitu? Iya, saya bilang begitu. Beliau akan bisa meralat. Sehingga jangan putuskan dulu bahwa dia salah. Jangan. Engkau belum tentu benar dan engkau di bawah syekh jauh, di bawah mereka jauh. Sehingga tanyakanlah dengan pertanyaan orang yang jahil ini ingin minta bimbingan. Kalau ternyata memang terjawab dan kita yang salah paham, maka kita mendapatkan ilmu yang kita belum tahu. Kalau ternyata beliau yang salah ucap, maka beliau akan mendapatkan teguran darimu secara tidak langsung dan kemudian bisa meralatnya dengan tidak menjatuhkan kehormatan gurunya. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi washabi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.